Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa'ima syarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini kita akan membacakan kitab yang sebelumnya secara rutin di setiap malam Kamis kita bacakan, yaitu kitab Qaulus Sadid karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'di rahimahullah. Beliau mensyarah Kitab Tauhid dari Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan di kajian kitab ini, pada pembahasan malam hari ini, kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu bab Maja'a Firruqa wa Tamaim, bab penjelasan tentang masalah ruqyah dan tamimah-tamimah. Ruqyah itu diartikan bacaan-bacaan tertentu yang dibaca oleh seseorang untuk seseorang yang terkena satu penyakit dan yang semisalnya. Adapun tamimah nanti akan disebutkan, yaitu ma yu'allaqu 'alal aulad, sesuatu yang digantungkan pada tubuh anak-anak kecil dalam rangka untuk terhindar dari penyakit ain. Nah, dan ini termasuk dari kebiasaan ahli jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan yang padanya terdapat unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bacakan matan dari bab ini. Wa fi sahihi an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu. Di dalam as-sahih dari Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarih. Dahulu beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sebagian safarnya. Naam, fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watarin aw qilalat aw qilalatan illa quti'at. Maka beliau ketika itu mengutus seorang utusan yang memerintahkan agar jangan meninggalkan di leher-leher seekor unta qiladatan, satu ikatan dari watar, itu dari tali busur yang sudah usang, ataukah ikatan-ikatan, terdapat keraguan dari perawi hadis ini apakah yang dimaksud adalah kalung dari tali busur ataukah kalung secara mutlak yang digantungkan di unta-unta mereka. Illa quti'at, melainkan diperintahkan untuk dipotong ikatan-ikatan tersebut. Naam, Rasul memerintahkan di safarnya tersebut agar para sahabat bersih dari kesyirikan. Tidak ada di antara mereka yang mengamalkan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dengan memutus atau memerintahkan untuk seseorang yang memiliki adanya ikatan-ikatan di leher unta-unta mereka agar memotong ikatan-ikatan tersebut. Dan seperti yang kita sebutkan, kebiasaan ahlul jahiliyah, mereka identik dengan perkara kesyirikan. Dalam masalah kendaraan-kendaraan mereka saja, mereka sarani dengan hal-hal tersebut. Naam. Wa an Ibn Mas'ud qala, nanti akan disebutkan syarahnya dari beliau rahimahullah. Dan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wattama'ima wattiwalatasyirkun. Sesungguhnya yang namanya ruqyah, jampi-jampi, mantra-mantra dan yang semisalnya, wattama'ima dan tamimah-tamimah, demikian pula tiwalah, sesuatu yang digantungkan dengan berbagai macam jenis dan ragamnya, adalah termasuk dari kesyirikan. Nah, Rasul menyebutkan yang demikian termasuk dari kesyirikan karena seseorang menggantungkan nasibnya kepada benda yang digantungkannya tersebut, meyakini bahwasanya dengan benda tersebut ia akan bisa terselamatkan dari bahaya, meyakini dengan apa yang digantungkannya tersebut akan menyebabkan dia terselamatkan dari kemadharatan. Nah, inilah unsur yang dengannya seorang terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan. Ia bersandar kepada makhluk, ia tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Dawud rahimahumallahu taala. Sehingga di dalam hadis ini Rasul menyebutkan secara mutlak mantra-mantra. Ya kan, sering seseorang yang ia sakit, ia bacai mantra-mantra dengan lafad-lafad yang tidak jelas. Nanti akan kita sebutkan mantra-mantra yang seperti apa yang padanya ada kesyirikan. Nah, demikian pula segala macam sesuatu yang digantung. Di zaman kita saat ini kita melihat banyak, ya kan, ragam dan jenis sesuatu yang berbau dengan kesyirikan. Apakah berbentuk kalung, apakah berbentuk cincin, apakah berbentuk hanya seutas tali yang digantungkan padanya gantungan-gantungan yang berisikan mantra-mantra, ataukah perkara-perkara yang lain. Wal'iyadzubillah. Bahkan pada sebagian benda-benda yang berbau syirik tersebut itu dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Ada yang dimasukkan di tubuhnya keris kecil. Nah, tujuannya agar supaya dia bisa demikian dan demikian. Ada yang dimasukkan di tubuhnya tersebut semisal besi ataukah kuningan ataukah emas dan yang semisalnya, yang berbentuk seperti halnya gotri, ya, bulat kecil dimasukkan di tubuhnya yang dikenal dengan susuk. Nah, berbagai macam jenis kesyirikan-kesyirikan kita melihat banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kita. Maka dari itu ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, penting bagi seorang untuk benar-benar faham tentang prinsip Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, prinsip Islam yang dibawa oleh Rasul yang beliau mendakwahkan Islam tersebut di tengah-tengah masyarakatnya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada zaman diutusnya Rasul kita melihat para musyrikin yang ada di sekitar Rasul, musyrikin Quraisy yang ada di Mekah karena beliau ketika itu berdakwah di awal kali dakwahnya di kota Mekah, banyak terjatuh ke dalam sekian macam kesyirikan. Sekian macam kesyirikan. Apakah senjata-senjata mereka yang digantungkan bertabaruk dengan pohon dan yang semisalnya, ataukah dengan menggantungkan tamimah-tamimah, tiwalah-tiwalah di tubuh-tubuh mereka, di tubuh anak-anak mereka, bahkan di tubuh binatang-binatang tunggangan mereka. Nah, di zaman kita saat ini, walaupun kita menjumpai amalan-amalan tersebut mungkin sedikit berbeda, namun dari sisi hukumnya sama, berbau syirik. Nah, berbau syirik yang digantung bunga dengan berbagai macam ragamnya. Yang digantung mungkin sejenis kayu dan yang lainnya dan yang lainnya. Nah, al-muhim, kapan seseorang menggantungkan sesuatu, dimanapun dia gantungkan, apakah di badannya, ataukah di tubuh anaknya, ataukah di rumahnya, ataukah di kendaraannya, maka ia terjatuh ke dalam kesyirikan. Wajib baginya untuk memutusnya, membuangnya, serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul memerintahkan di safarnya seseorang untuk menyeru agar tidak ada seorang pun yang bersama mereka dalam keadaan di hewan-hewan tunggangan mereka terdapat qiladatan min watarin, terdapat kalung dari tali busur yang sudah usang, melainkan harus diputus. Karena ini termasuk dari amalan kesyirikan. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Bila mana seseorang menggunakan perkara-perkara syirik tersebut dalam rangka alasannya untuk menolong agama Allah Azza wa Jalla, mungkin berjihad, memerangi orang-orang musyrik, orang-orang kafir, namun di tubuhnya terdapat sekian rajah, sekian perkara-perkara yang berbau syirik, maka kita katakan amalan yang diamalkan sama sekali tidak akan ternilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla, karena dia terjatuh ke dalam kesyirikan, yang kesyirikan tersebut adalah perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, justru dengan apa yang dilakukan tersebut akan menyebabkan terhambat turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu taala. Betapa banyak kita menjumpai di tengah-tengah masyarakat kita ada yang merapal mantra-mantra. Sebagian rapalan mantra-mantra mereka bahkan disadur, diambil dari Al-Quran. Dengan alasan kata mereka, jika merapal mantra tersebut akan menyebabkan demikian dan demikian. Nah, ini kedustaan yang mengatasnamakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita menjumpai bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud terluka. Betapa banyak para sahabat Rasul yang wafat ketika berjihad. Tidak sama sekali terdengarkan ada di antara mereka yang menempelkan di tubuhnya rajah-rajah, menggantungkan di kendaraannya tiwalah atau kata mimah-tamimah dengan tujuan agar supaya bisa demikian dan demikian. Tidak. Murni apa yang mereka lakukan adalah at-tauhid, membersihkan segala macam amalan-amalan mereka dari bau-bau kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah wa an Abdullah bin Ukaimin marfu'an, dari Abdullah bin Ukaim secara marfu' beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu apapun bentuknya, maka wukila ilaihi, Allah jadikan ia bertawakal kepadanya, bergantung penuh kepadanya. Ia menggantungkan nasibnya ke benda-benda yang berbau syirik. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jadilah dia orang yang sangat bergantung dengan benda tersebut. Semisal seorang berdagang atau seorang pedagang yang biasa menggantungkan di area-area lapak jualannya, tempat ia berdagang, perkara-perkara syirik apapun bentuknya. Maka jadilah dia bergantung dengan apa yang dia gantungkan. Kalau semisal ternyata ia merasakan mungkin banyak pemasukan, maka ia sangat bersyukur dengan apa yang digantungkan tersebut. Semakin besar motivasi dirinya untuk melakukan kesyirikan. Apabila ternyata dia mungkin mendapatkan apa yang tidak dia harapkan, mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan, sepi pengunjung dan yang semisalnya, subhanallah, jadilah dia bergantung kepada sesuatu yang lainnya. Mungkin dirasa apa yang digantungkan kurang manjur, kurang teruji, sehingga dia beralih ke perkara yang lain. Mungkin ada yang salah ritualnya, diulang lagi ritualnya. Mungkin kurang manjur yang menyampaikan resep dari dukun si fulan, ia datangi dukun yang lainnya. Demikian seterusnya. Allah jadikan dia bergantung kepada apa yang dia percayai tersebut. Nah, ini menunjukkan bahayanya seseorang bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam hadis ini berisikan targhib motivasi seseorang yang menggantungkan urusannya kepada Allah azza wa jalla. Apabila seseorang yang ia bergantung kepada selain Allah, Allah jadikan ia bertawakal kepada sesuatu tersebut, maka sebaliknya seseorang yang ia bergantung kepada Allah azza wa jalla, Allah akan jadikan dia terus bergantung, meminta, berharap kembali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan tentu yang demikian termasuk keistimewaan dan kemuliaan at-tauhid, di mana dengan tauhid menyebabkan seorang semakin bertauhid, semakin bersih dirinya dari nilai-nilai kesyirikan-kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan oleh musannif rahimahullah, at-tamaimu syai'un yu'allaku 'alal aulad yattaquna bihi al-'ainu. Yang dimaksud dengan tamaim adalah sesuatu yang digantungkan pada tubuh anak-anak kecil dalam rangka untuk terhindar, terselamatkan dari penyakit ain. Penyakit yang muncul disebabkan karena pandangan seseorang kepada dirinya. Nah, akan menyebabkan akhirnya seorang yang dipandang tersebut jatuh sakit, demam, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Ini penyakit yang dibenarkan oleh Nabi SAW keberadaannya. Bahkan sebagian sahabat Rasul ada yang terkena ain. Ada yang terkena ain. Nah, namun cara yang diajarkan oleh Rasul untuk seseorang terselamatkan dari penyakit ain tidak sama dengan tradisi ajaran-ajaran jahiliyah yang menggantungkan satu benda sehingga menggantungkan nasib mereka kepada benda tersebut. Ajaran Rasul adalah ajaran tauhid. Rasul mengajarkan kepada seorang untuk ia berzikir pagi dan sore. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan seorang sebelum dia keluar rumah untuk tidak lupa berdoa kepada Allah azza wa jalla dengan mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Disebutkan termasuk dari keistimewaan seseorang melafazkan doa ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada hamba tersebut qad kufita wa hudita. Naam. Sungguh engkau telah dicukupi. Sungguh engkau telah diberikan petunjuk dan dilindungi dari syaitan. Naam. Ini kemuliaan seseorang ia berdoa kepada Allah azza wa jalla sebelum ia keluar rumah, yang dari lafaz doanya tersebut tergambarkan ia bertawakal kepada Allah azza wa jalla, tidak bertawakal kepada selain Allah. Nah, sehingga dengannya Allah akan memberikan kecukupan, Allah akan memberikan bimbingan, penjagaan kepada hamba tersebut. Nah, ini ajaran Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh ulama sunnah rahimahullah, lakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an farakhasa fihi ba'du as-salaf. Namun apabila yang digantungkan tersebut itu diambil dari Al-Qur'an, maka kata beliau rahimahullah, sebagian salaf itu memberikan rukhsah digantung ayat Al-Qur'an dalam rangka untuk demikian dan demikian. Nah, sebagian salaf membolehkannya, kata musannif rahimahullahu taala. Wa ba'dhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhiyyi anhu. Dan sebagian di antara salaf yang lainnya tidak memberikan rukhsah serta menjadikan apa yang dilakukan termasuk dari perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini yang rajih. Dan ini yang rajih. Nah, inilah pendapat dari Abdullah ibn Mas'ud, ibn Abbas, dan selain dari keduanya radhiyallahu ta'ala anhum, dengan alasan sebagai berikut. Alasan yang pertama, umumun nahyi, larangan Rasul menggantungkan sesuatu disebutkan di dalam hadis dalam konteks yang umum. Umumun nahyi, Rasul melarang dalam bentuk konteks yang umum, tidak ada pengecualian. Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, berisikan celaan. Demikian pula Rasul menyebutkan innar ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun, tanpa menyebutkan adanya istitsna, pengecualian, kecuali ayat Al-Qur'an yang digantungkan. Rasul tidak mengecualikan, sehingga pendapat yang rajih dengan alasan yang pertama ini menjadikan gantungan-gantungan yang terbuat dari Al-Qur'an adalah termasuk dari keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Kemudian alasan yang kedua, saddu dzari'ah, menutup pintu celah, jangan sampai nantinya seseorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Saddu dzari'ah, menutup pintu celah, jangan sampai seorang itu terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Apalah jadinya kalau semisal seseorang bermudah-mudahan, ya kan, menggantungkan ayat Al-Qur'an di tubuh anaknya, menggantungkan ayat Al-Qur'an di kendaraannya, menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an di tubuhnya, tujuannya alasannya demikian dan demikian, maka tidak dipungkiri dan tidak dinafikan nantinya dikhawatirkan ia akan menggantungkan sesuatu selain Al-Qur'an, ataukah mungkin ada orang lain yang melihatnya sehingga menganggap boleh menggantungkan sesuatu selain Al-Qur'an. Naam, sehingga dalam rangka saddul dzari'ah, menutup pintu, jangan sampai nantinya seorang terjatuh ke dalam kesyirikan, segala sesuatu yang digantungkan apapun bentuknya itu masuk pada kategori larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian alasan yang ketiga, akan menyebabkan seseorang merendahkan, menghinakan Al-Quran. Akan menyebabkan seseorang nantinya merendahkan, menghinakan Al-Quranul Karim. Bila mana Al-Quran tersebut dia taruh di tubuhnya, mungkin nantinya dia akan masuk ke WC, dia buang hajat, sementara Al-Quran itu masih melekat di badannya. Kalau semisal Al-Quran tersebut dia tempel, dia gantung di tubuh anaknya yang masih kecil, kemungkinan nantinya anaknya tersebut akan mengeluarkan air liurnya terkena Al-Quran, ataukah mungkin muntah sehingga membasahi Al-Quran, ataukah mungkin terkena kotorannya sehingga padanya dikhawatirkan nantinya akan menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam perkara merendahkan, menghinakan Al-Quranul Karim. Nah, Al-Quran itu Allah turunkan bukan dalam rangka untuk seperti itu. Bukan dalam rangka untuk menjadi seseorang akhirnya kebal. Nah, kebal. Seseorang menggantungkan ayat Al-Quran di lehernya, dibuat seperti kalung, menyebabkan akhirnya diyakini tertembak tidak akan tembus ke badannya. Apabila mungkin ada benda tajam menggores kulitnya, tidak sampai terluka, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Waliyadzubillah. Nah, ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Dan inilah pendapat yang rajih, menjadikan menggantung sesuatu ayat Al-Quran di kendaraan, di tubuh seorang atau di tubuh seorang anak yang kecil dalam rangka untuk terhindar dari kemadharatan, termasuk dari perkara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi kita tidak menjumpai adanya satu riwayat pun yang menerangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Para sahabat Rasul ketika berperang, bertempur, menggantungkan ayat-ayat tersebut di tubuhnya, di kendaraannya, tidak ada kita menjumpai adanya riwayat yang demikian. Nah, kemudian kita lanjutkan matan dari bab ini. Wa minhum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, di antara dari mereka yang melarang menggantungkan ayat Al-Qur'an tersebut adalah Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala an. Wa ruqa, adapun ruqa, jambi-jambi, mantra-mantra, hiya allati tusamma al-azaib, itulah yang dinamai dengan azaim, mantra-mantra. Nah, biasa seseorang ketika ia akan melakukan sesuatu yang menyelisihi adat kebiasaan dan adat kebiasaan seseorang, seperti akan terbang, ya kan, seperti akan menghilang, seperti akan menyebabkan tubuhnya tersebut kebal, ia menglafalkan mantra-mantra tertentu. Ia menglafalkan mantra-mantra tertentu. Nah, ini namanya ruqa, azaim, jampi-jampi. Nah, sehingga dengannya dia bisa demikian, dengannya dia bisa demikian. Nah, ini perkara yang dilarang di dalam al-Islam. Dan subhanallah, kita melihat bagaimana orang-orang musyrikin berupaya untuk mencekoki anak-anak kaum muslimin dengan menanamkan keyakinan-keyakinan syirik tersebut di sanubari hati-hati mereka. Menampilkan film-film ataukah mungkin karakter-karakter yang disukai oleh anak-anak dalam keadaan sebelum beraksi menglafalkan mantra-mantra tertentu. Nah, menglafalkan mantra-mantra tertentu dalam keadaan tidak tahu kita apa artinya, tidak faham kita apa maksudnya. Ini perkara yang dilarang sebetulnya di dalam Islam. Padanya termasuk dari keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Yang dimaksud dengan ruqa adalah al-azaim, mantra-mantra, jampi-jampi yang diucapkan oleh seseorang dalam rangka untuk terhindar dari bahaya, terselamatkan dari sesuatu yang membahayakannya, ataukah dalam rangka untuk menyembuhkan orang lain. Nah, diucapkan mantra-mantra tersebut, ini dilarang di dalam al-Islam dan termasuk dari kebiasaan ahlul jahiliyah. Nah, wa khassa minha dalilu ma khala min asy-syirki faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aini wal hummah. Dan terdapat dalil yang memberikan rukhsah bolehnya seseorang melakukan ruqyah, jampi-jampi tersebut, yang di dalamnya tidak ada unsur kesyirikan. Murni di dalamnya membacakan ayat Al-Quran. Murni di dalamnya membacakan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataukah murni di dalamnya berisikan doa yang dipanjatkan oleh seseorang yang ia maksudkan dengan doanya adalah memohon pertolongan bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dibolehkan tanpa ada unsur syiriknya. Nah, faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aini wal humma, dan sungguh terdapat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membolehkan ruqyah yang seperti ini untuk dibaca oleh seseorang agar tersembuhkan dari penyakit 'ain ataukah penyakit humma. La ruqyata illa min 'ainin aw humma. Terdapat hadis tidak ada ruqyah melainkan diperuntukkan untuk penyakit ain ataukah humma, demam yang disebabkan karena sengatan binatang-binatang yang berbisa. Ketika dibaca akan bisa menyembuhkan, karena para karena mereka para ulama mentafsirkan makna la ruqyata illa min ainin aw humma dengan makna la ruqyata aula wa asfa. Tidak ada ruqyah yang lebih utama dan bisa lebih menyembuhkan dibandingkan ketika seseorang menerapkannya pada ain dan humma. Naam, akan bisa menyembuhkan dirinya dari rasa sakit tersebut. Naam. Bila mana ruqyah-ruqyah tersebut berbau syirik, itu dilarang dan termasuk pada kategori keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syirkun. In ruqa wa tamaima watiwalata syirkun. Nada akan kita sebutkan syarat-syarat ruqyah-ruqyah yang dibolehkan di dalam al-Islam. Watiwalata, yang dimaksud dengan tiwalah, hiya syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha warrajulu ila mra'atihi. Yang Rasul menyebutkan inna ruqa wattama'ima wattiwalata, itu attiwalah di dalam hadis ini maknanya kata beliau rahimahullah adalah sesuatu yang dibuat oleh seseorang yang disangka akan bisa menyebabkan seorang wanita itu memiliki rasa cinta kepada suaminya, ataukah seorang pria memiliki rasa cinta kepada seorang wanita. Nah, dengan bahasa kita pelet. Nah, pelet. Faham antum? Pelet bukan melet. Pelet. Ilmu pelet katanya. Ketika dibaca akan menyebabkan seseorang itu jatuh hati kepada dirinya walaupun wajahnya masya Allah. Nah, untuk kategori kata standar itu nomor sekian dari belakang. Tapi ketika dibaca bisa langsung terjadi demikian dan demikian. Subhanallah. Ini namanya tiwalah, ilmu pelet. Nah, terkadang bahkan menyebabkan seorang wanita tidak sadar ternyata dia bersama dengan lelaki tersebut karena sudah dilakukan mantra-mantra dan yang semisalnya dan yang semisalnya. Ini tiwalah, ilmu pelet. Ternyata ilmu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah yang syarat dengan kesyirikan dan dilarang di dalam Islam, bahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan amalan tersebut adalah termasuk dari syirik. Wattiwalata syirkun. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang dibuat yang disangka akan menyebabkan seorang demikian dan demikian. Betapa banyak ya kan kita melihat perkara-perkara syirik itu diperjajankan baik secara online ataukah tidak, secara online ataukah tidak, perkara-perkara yang berbau syirik. Benda ini apabila digantung di tubuh seorang pria akan menyebabkan pria tersebut berwibawa. Nah, akan menyebabkan seorang wanita mendekat kepadanya. Wah, macam-macam. Intinya adalah perkara syirik yang dilarang di dalam al-Islam. Wa rawa Ahmad an Ruwaifi', diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Ruwaifi', beliau mengatakan qala li Rasulullah, berkata kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'alla al-hayata tatulu bika, barangkali saja kehidupan ini panjang untukmu. Artinya barangkali saja engkau memiliki umur yang panjang. Dan memang terbukti Ruwaifi' ini termasuk dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa melihat kejadian-kejadian, perkara-perkara yang sebelumnya tidak dilihat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataukah melihat perkara-perkara yang Rasul melarangnya. Nah, kemudian pesan Rasul, fa akhbirin nasa, kabarkanlah kepada manusia, anna man aqada lihyatahu, bahwasanya yang mengikat jenggotnya, diikat. Nah, ya kan, di zaman kita saat ini bahkan mengikat jenggot itu perkara yang tren, perkara yang trending, diikat jenggotnya sedemikian rupa. Ada yang dikelabang, bukan dikelabang, artinya pakai kelabang itu bukan, tapi dianyam. Nah, subhanallah, ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au taqallada wataran, ataukah mengikatkan tali watar, tali busur. Tali busur termasuk dari adat kebiasaan jahiliyah. Pada tali busur tersebut, terkhusus yang sudah lama, padanya ada keistimewaan. Ketika digantung di kendaraan-kendaraan tersebut akan demikian. Ketika digantung di tubuh-tubuh seorang akan merasakan demikian dan demikian. Demikian seterusnya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Awistanja biroji'i dabatin awadmin, ataukah seseorang itu beristinja, membersihkan kotorannya dengan roji'i dabatin, dengan kotoran binatang. Roji'i dabah, karena terkhusus di daerah Arab dan sekitarnya yang banyak dijumpai di sana padang pasir, ketika hari telah terik, matahari itu sudah sangat panas, menyebabkan kotoran-kotoran binatang tersebut itu mengeras dan kadang seperti batu kerasnya. Nah, keras dia binatang, keras kotoran binatang tersebut. Di dalam hadis ini Rasul melarang seseorang untuk beristinja menggunakan kotoran-kotoran binatang. Yang disyariatkan oleh Rasul adalah beristinja menggunakan batu. Menggunakan batu. Para ulama juga membolehkan seorang beristinja menggunakan tisu. Nah, dibersihkan dengan tisu tersebut kotorannya untuk ia beristinja, dan ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Aw azmin, ataukah dia beristinja dengan menggunakan tulang-tulang binatang. Aw azmin. Kemudian Rasul menyebutkan fa inna Muhammadan bari'un minhu, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlepas diri dari mereka, berlepas diri dari dirinya. Rasul berlepas diri dari seseorang yang ia mengikatkan ikatan-ikatan tertentu di jenggotnya. Ini sebagai isyarat anjuran agar seseorang ia memuliakan jenggotnya dan membiarkan lebat apa adanya, tanpa diikat dengan ikatan-ikatan tertentu. Nah, dibiarkan begitu saja. Demikian pula Rasul berlepas diri dari seseorang yang mengikatkan ikatan-ikatan dari watar, dari tali busur, dengan tujuan-tujuan seperti yang tadi kita sebutkan. Ada unsur kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla yang menggantungkan nasibnya kepada watar tersebut. Demikian pula Rasul berlepas diri dari seseorang yang ia beristinja dengan menggunakan kotoran-kotoran hewan ataukah tulang belulang. Berlepas dirinya Rasul dari pelaku-pelaku perbuatan-perbuatan tersebut mengisyaratkan bahwasanya perbuatan-perbuatan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam termasuk kategori dosa besar yang wajib bagi seorang untuk ia berlepas diri darinya, meninggalkannya. Wa an Sa'id ibni Jubair, dari Sa'id ibni Jubair rahimahullah qala, beliau berkata, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'adli raqabah, barang siapa yang memutus tamimah pada diri seseorang, dia putus, nah, dia gunting, dia putus, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala seseorang yang memerdekakan budak, yang memerdekakan budak, karena dia telah menyelamatkan orang tersebut dari perkara kesyirikan, perkara yang sangat dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentulah di samping padanya ada kemuliaan, keutamaan seorang yang mengingkari kesyirikan. Namun perlu diketahui dalam bab ingkarul munkar dibutuhkan adanya beberapa persyaratan-persyaratan yang terpenuhi di dalamnya. Di antaranya adalah melihat al-maslahah wal-mafsadah, adanya maslahat dan adanya mafsadat. Sehingga Rasul menyebutkan di dalam hadis yang lain, ketika seorang melihat kemungkaran, untuk yang pertama dia ingkari dengan tangannya. Wa illam yastati', kalau semisal dia tidak mampu, fabilisani, maka dengan lisannya. Kalau ternyata dia tidak mampu lagi mengingkari kemungkaran dengan lisan, fabiqalbihi, maka harus dia ingkari dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah serendah-rendah iman. Ini menunjukkan seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla, jujur imannya, benar imannya, pasti akan merasakan kebencian, ketidaksukaan di dalam hatinya terhadap perkara-perkara mungkar yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Namun bagi mereka orang-orang yang memiliki kekuasaan ataukah memiliki kedudukan, ketika melihat mungkin adanya kemungkaran-kemungkaran yang berbau kesyirikan kemudian dimengingkarinya, maka padanya ada keutamaan yang besar. Di antaranya seperti yang disebutkan oleh Sa'id bin Jubair, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala seorang yang memerdekakan seorang budak. Nah, ataukah mungkin seorang ayah ketika melihat anaknya melakukan kemungkaran yang seperti ini, dia putus. Dalam keadaan dia punya kewenangan untuk melakukannya. Nah, itu bahkan suatu yang lebih maslahat. Sang anak tentu tidak akan mengingkari perbuatannya. Tidak akan muncul kemungkaran yang besar. Maka, sang ayah tersebut dianjurkan untuk melakukannya. Padanya ada keutamaan yang besar. Walahu an Ibrahim qala, atau warwa waqi'un walahu an Ibrahim qala, an Ibrahim qala, hadis ini diriwayatkan oleh Waqi', atau riwayat Sa'id bin Jubair diriwayatkan oleh al-Imam Waqi' rahimahullah, dan masih pada riwayat yang sama dari Ibrahim mengatakan, kanu yakrahuna tamaima kullaha min al-Qur'ani wa ghairi al-Qur'an. Dahulu para salaf, mereka membenci semua tamimah-tamimah, gantungan-gantungan, apapun bentuknya, semuanya dibenci oleh para salaf. Nah, baik dari Al-Quran wa ghairil Quran, ataukah selain dari Al-Quran. Ungkapan kata yakrohun, apabila kita dengarkan diucapkan oleh mereka para salaf, maka bermakna tahrim, bukan bermakna makruh. Ini perhatikan, apabila ungkapan yakrohun atau kariha dinisbatkan kepada para salaf di zaman dahulu, maka bermakna at-tahrim, artinya perbuatan tersebut diharamkan di dalam Islam, tidak boleh dijalankan. Sehingga jangan disalahfahami dengan riwayat ini berarti hukumnya makruh, menunjukkan masih boleh melakukannya, tidak. Tapi maknanya adalah at-tahrim. Baik, ini insyaallah taala yang bisa sampaikan ulasan pada malam hari ini. Adapun syarah dari matan yang tadi kita bacakan, insyaallah kita akan sebutkan pada pertemuan yang setelahnya biiznillahi taala. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullahu taala.